Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. خاطف الله رحمكم الله. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran qiraah, pelajaran qiraatul Quran. Dan kita telah sampai pada pembahasan hukum nun, sukun, dan tanwin, serta pembahasan hukum mim, sukun. Maka pada malam hari ini kita akan membaca pembahasan yang berikutnya, yaitu hukum lam pada lafzul jalalah. Nah, pembahasan hukum lam pada lafzul jalalah. Nah, lafzul jalalah yakni lafaz Allah ya. Yang dibahas pada bab ini adalah tentang tafkhim dan tarqiq ya, tentang tebal dan tipis. Kapan lam pada lafaz Allah dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Karena lam termasuk huruf istifal. Ya, termasuk huruf apa? Istifal. Dalam pembahasan sifat, ya, kita pernah menyebutkan ya, tentang sifat istifal dan isti'la. Nah, jadi huruf-huruf Arabiyah terbagi dua. Sebagian bersifat isti'la, sebagian lagi bersifat istifal. Ya. Huruf-huruf isti'la ada tujuh. Ya. Yaitu huruf sad, wad, ta, dha. Ditambah lagi kha, ghain, dan qaf. Ya. InsyaAllah. Tidak sulit untuk kita hafal huruf-huruf isti'la ada berapa? 7. Apa saja? Sad, wad, ta, dha, kha, ghain, qaf. Ya. Baik. Untuk lebih mudah kita mengingat, huruf-huruf isti'la adalah huruf yang ketika di fathah bunyinya tebal. Ya. Yakni bulat. Ya, so, ya, bukan sa, bo, ya, po, wo, ini tanda huruf-huruf isti'la saat difathah bunyinya tebal. Baik, selain yang 7 huruf tersebut, ya, maka diberi atau digolongkan sebagai huruf-huruf istifal. Jadi alif huruf istifal, ba istifal, ta istifal. Tentu jumlahnya lebih banyak daripada huruf isti'la. Nah, maka ketahuilah bahwa huruf-huruf istifal itu ada yang selalu dibaca tipis. Contohnya ba, ta, fa, jim. Dan kebanyakan huruf istifal selalu dibaca tipis. Dan ada 3 huruf istifal yang pada keadaan-keadaan tertentu ya, maka dibaca tebal seperti huruf isti'la. Ya, contohnya ro, ya. Ro saat di fathah misalkan, maka dia akan mirip huruf isti'la, ro. Ya. Jarang kita mendengar ya, huruf ro ketika fathah dibaca ra. Ya. Seringnya kita mendengar huruf ro fathah ya, ro begitu, seperti huruf isti'la. Itu yang pertama huruf ro, yang kedua huruf lam. Ya. Coba dibaca lam fathah apa bunyinya? La. Ya. Namun pada keadaan tertentu dia dibaca lo, ya. Bukan lagi la tapi apa? Lo. Lam fathah lo, ya. Bukan lagi la tapi apa? Lo. Seperti huruf isti'la. Kapan hal itu terjadi? Bila huruf lam terdapat pada lafaz Allah dan sebelum atau lafaz tersebut didahului fathah dan dhammah. Ya. Baik. Itulah yang dibahas pada pelajaran 72. Ya, silakan dibuka halaman 90 dari buku Aisyar. Pelajaran 72. Ya. Bagian teratas disebutkan tiga contoh. Ya. Coba kita baca kitaballahi. Ya, kita baca lamnya tebal. Ya, kitaballahi. Coba. Demikian pula yang berikutnya, kitabullahi. Tebal. Adapun yang ketiga tipis, kitabillahi. Ya. Jadi kembali kepada sifat asli, ya, tipis. Bila sebelum lafadz Allah, ya, kasrah, kitabillah. Nah, bila sebelumnya fathah, maka tebal. Begitu pula bila didahului dhammah. Contoh-contoh lain. Lafaz Allah yang dibaca tebal lamnya. Huwallahu. Amrullahi. Minallahi. Hukmullahi. Yanhakumullahu. Nasarakumullahu. Yatubullahu. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allahu waliyyul ladzina amanu. Qala Isa ibn Maryam Allahumma. Mana lafaz Allah pada ayat tadi? Qala Isa ibn Maryam Allahumma. Lafaz Allahumma. Lafaz Allahumma juga. Naam. Huruf lamnya berlaku padanya. Ya, hukum pada lafaz Allah. Ya. Jadi akan tebal bila didahului fathah. Ya. Allahumma. Ya. Atau dhammah. Ya. Contoh yang didahului dhammah adalah baris berikutnya. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq. Ya. Kita ulangi. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq. Qa. Baik. Dipahami ya? Ya. Sebab tebalnya lam pada lahul jalalah apa? Bila diawali fathah atau dhamma. Nah. Berikutnya adalah lam yang tipis. Lam pada lahul jalalah yang dibaca tipis. Ya, tetap tipis seperti lam-lam yang lain. Ya, pada lam selain pada lahul jalalah selalu dibaca tipis. Baik sukun, fathah, kasroh, dhamma selalu tipis. Ya. Baik. Kita baca contoh-contoh berikutnya. Min dunillahi. Qulillahu. Aminu billahi. Baik. Coba diulangi. Min dunillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ulang ya. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. Baik. Demikian pula lafaz Allahumma. Ya, lamnya berlaku hukum. Ya, tebal tipis sesuai dengan kaidah yang telah kita sebutkan. Ya, bila Allahumma lafaz ini didahului kasrah maka dibaca tipis. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ نعم. Yang terakhir, قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. نعم. Coba dipraktikkan sebelum kita lanjutkan. Tafadhal. Dimulai Mas Hasan. Dari awal, ya, dari huwallah. Coba diulang lagi. Allahu Tasydidnya di atas ya waliyu, bukan waliyu, waliyu. Waliyu. Ya, tasydidnya di ya. Masih. Masih nyantol di lam. Lagi. Allahu waliyyul ladzina amanu. Ahsan. Qala. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma. Mim tasydid tahan. Yang terakhir ada mim tasydid. Jadi zaman tasydidnya lebih lama dari huruf selainnya. Ya, coba. Qala Allahumma. Jadi sebelum di fathah ditahan dulu. Zaman gunnahnya sempurna. Sekali lagi. Qala Isa ibn Maryam Allahumma. Labas, barakallahu fiik. Wa idh qalu. Wa idh qalu Allahumma innaka baik, sekali lagi. Wa idh qala Allahumma in kana atahumul haqqa. Naam. Hukum nun sukun ketemu kaf apa? Nun bertemu kaf dibaca dengan ikhfa. Ya, ikhfa itu juga gunanya sempurna in kana. Kemudian huruf dal sukun jangan sampai terpantul suara sukunnya, biar mengalir saja. Wa idh qalu idh, jangan sampai mantul. Coba. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq. Ahsan. Ya. Tamam. Contoh-contoh lam pada lafaz Allah yang dibaca tipis. Fadal. Ahsanta. Berikutnya. Lagi. Ahsan. Nah, berikutnya. Fadl. Ya. Ahsan. Berikutnya. Fadl, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Allah. Hadza. Ya, ulang lagi. Sekali lagi. Nah, ini lamnya panjang. Qulillahumma, walaupun tidak ada fatira. Wasyahadat. Barakallahu fiik. Nah, dibaca lagi yang terakhir tadi. Iya. Panjang. Baik, barakallahu fiik. Jadi lafaz Allahu ya di sebagian mushaf atau di mushaf Madinah ya tepatnya tidak ada tanda mat di atas lam, ya, tidak ada tanda mat di atas lam. Demikian pula lafaz Allahumma tidak ada tanda mat di atas lam. Ya, namun ketahuilah walaupun tidak ada tanda mat ya tentu kita baca panjang. Ya. Wallahualam, mungkin karena sudah sudah menjadi perkara yang ma'ruf ya, walaupun tanpa tanda tambahan ya, mestinya kita baca panjang Allahu Allahumma ya. Baik, di sebagian mushaf masih di apa namanya ditampakkan tanda panjangnya dengan apa fathah yang tegak ya. Nah, adapun pada mushaf Madinah tidak ada tanda panjang di atas lam pada lafaz Allah, namun harus dibaca panjang ya, dibaca panjang ya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik. Ada beberapa catatan yang diceritakan pada halaman ini ya. Tadi yang pertama tadi ya, tentang panjangnya lam walaupun tanpa tanda. Ayo. Kemudian ya, sebagaimana yang telah kita ingatkan pada pembahasan sifat ya, menebalkan huruf itu dengan cara menaikkan suara ke atas, dan itu dihasilkan dengan apa? Menegangkan pangkal lidah. Lo, coba dibaca. Lo, lo. Maksudnya, walaupun mulut ya hanya terbuka, sebagaimana huruf-huruf yang tipis, lo, ya. Namun tebalnya huruf itu adalah dari hasil ya, lidah tadi yang menegang bagian pangkalnya ya, bagian pangkalnya menegang lo ya. Baik. Kemudian kapan mulai menebal lamnya? Ketika masuk ke lam ya, misalkan kalimat kitaballah ya, huruf ba-nya masih tipis, kitaba ya, tidak menebal sebelum saatnya kitaballah, atau lafaz Allah ya, fathahnya pada hamzah tipis a ya, bukan Allah, bi Allah. Baik, jadi lamnya langsung tebal al ya. Adapun yang sebelumnya tergantung, bila termasuk huruf tebal ya tentu ditebalkan, bila tipis ya, jangan ditebalkan. Baik. Nah, ini beberapa hal yang perlu diingatkan. Barakallahu fikum. Kita beralih pada hukum selanjutnya, yaitu hukum ra'. Hukum ra'. Nah, pelajaran ke-73, ad-darsu ats-tsalitsu'un. Huruf ra' termasuk huruf istifal yang bisa tebal, ya. Jadi huruf isti'la selalu tebal, huruf istifal ya sebagian besarnya tipis ya. Beberapa huruf istifal menjadi tebal ya. Contohnya tadi lam, lalu ini. Lalu huruf ra ya. Huruf ra dibaca tebal dalam 4 keadaan ya. Saat di fathah. Ketika di fathah. Coba ra. Ra. Ya. Kalau ra tipis ya, ra ya, kita baca dengan tebal ra ya, tanpa syarat ya, setiap ada ra tebal, afwan, setiap ada ra fathah tebalkan ra ya. Bagaimana bila baik nanti satu ya, kapan ra nya tebal fathah, kedua saat dhammah ru ya, ini juga tanpa syarat ya. Setiap ada ra dhammah tebalkan ru ya. Ketiga, ra sukun sebelumnya fathah ya, ar ya. Contoh lafaz seperti pada poin 3 yang dimaksud ya, contohnya ar, coba baca ar ya, bukan ar tapi ar. Nah, demikian ya. Yang keempat, ra sukun sebelumnya dhammah, contohnya lafaz ur ya. Nah, ini insyaallah mudah diingat ya, ra ru ar ur. Coba dibaca ra ru ar ur, lagi ra ru ar ur ya. Kalau seperti ini ya, ini masih tipis, contohnya ra ru ar ur. Nah, ini tipis ya. Ra ru er ur. Yang di apa? Yang diharapkan kita bisa menebalkan ra yang tadi kita sebutkan keadaannya adalah seperti yang tadi kita contohkan lafadznya ra ya ru ar ur. Bagaimana huruf ra ketika bertasydid? Ya. Coba kita baca contoh-contoh yang ada pada awal pelajaran 73. Laisal birra. Wa laisal birru. Huwal barru. Ya. Ini contoh ra yang bertasydid. Ya. Tadi kita baca dengan tebal. Dan demikianlah cara membaca ra yang bertasydid. Ya. Yang diperhitungkan adalah harokat apa di atasnya. Ya. Kalau berharokat fathah atau dhammah, ya berarti hukumnya tebal. Ya. Tapi tidak diperhitungkan harokat apa sebelumnya. Ya. Tapi karena muncul pertanyaan, ya, atau muncul kesimpulan yang mungkin keliru. Ya. Menyimpulkan bahwa huruf ra yang bertasydid itu maka hukum yang berlaku pada ra adalah penggabungan dari dua keadaan. Karena ra tasydid itu hakikatnya dua ra. Ya tidak. Ra yang bertasydid hakikatnya berapa? Dua huruf ra. Ra yang pertama apa? Sukun. Ra yang kedua berharokat. Nah, sehingga ada sebagian yang menyimpulkan huruf ra yang pertama yang sukun ya tebal tipisnya tergantung dari apa harokat sebelumnya. Ya. Karena huruf ra sukun hukumnya apa? Tergantung pada harokat apa sebelumnya, fathah, dhammah atau kasrah. Nah, kalau apa? Kalau kasrah nanti kita akan masuk pembahasan tentang hukum tipisnya ra. Tipis ya, bir ya. Coba dibaca bir, bir ya, itu hukum ra sukun tergantung dari apa harokat apa sebelumnya. Adapun ra yang berharokat ya hukumnya apa tebal tipisnya tergantung dari harokat itu. Kalau dia berharokat fathah ya tebal, atau dhammah tebal. Nah, kalau kasrah ya nanti tipis. Nah, namun ini kesimpulan yang ya apa namanya tidak tepat ya, mungkin apa namanya seharusnya kita tidak bersandar pada qiyas ya, cukup kita mencontoh bagaimana ya masyayikh kita, guru-guru kita membaca ya huruf ra ini ketika bertasydid seperti apa. Maka kesimpulannya al-muhim ya walhasil, kesimpulannya huruf ra yang bertasydid hukumnya adalah tergantung dari harokatnya ya. Tidak usah kita mempertimbangkan harokat sebelum ra ya, cukup kita melihat harokat apa di atas ra ya, harokat apa di atas ra. Bila fathah ya berarti tebal, demikian pula bila dhammah ya, maka dia tebal pula. Baik, kita baca contoh berikutnya. Ya, semoga hal ini tidak apa membuat kita apa namanya bingung. Kesimpulannya tadi cukup yang di atas. Ya, kita pegang bahwa ra ketika fathah dhammah tebal, atau sukun sebelumnya apa fathah dan dhammah tebal. Baik. Bila bertasydid lihat apa yang di atas ra. Dhammah atau fathah berarti tebal. Kita baca narqadina murtafaqan yarji'una yurja'una ربنا لا تزغ قلوبنا wa asir, nah ini langsung tebal, wa asirru qawlakum, wa asirru qawlakum, wa idh asarra nabiyyu, ya, sebab diulangi dua baris atau tiga baris, fadhal dari laisal birra, fadhal sama-sama, laisal birra wa laisal birra wal birra. Santum. Fadhal, nanti lanjutkan. Ya, lanjutkan ya. Contoh baris keempat dan seterusnya. Ya. Ini semua contohnya mengandung huruf ra, ya, dan insyaallah semuanya ditebalkan. Fadhal. Ulangi. Qurrata a'yunin. Yang panjang apa? Qurrata a'yunin. Yang panjang apa saja? Huruf apa yang panjang? Qurrata a'yunin. Nah, ya. Taknya panjang tidak? Tidak, ya. Langsung dibaca hamzah. Ya, taknya cukup. Qurrata a'yunin. Ah, sampai demikian. Baik. Ulangi. Walillahi walirrasuli. Ya, walirrasuli. Sekali lagi. Walillah. Walillahi walirrasuli. Baik, ahsan. Berikutnya. Belakangnya, ya. Jazakallahu khair. Fadha. Taknya tipis, dalnya tipis, tadaru. Ahsan. Ulangi. Dibaca wasal saja, adbara. Ya. Ulangi. Adbara. Ya, fathah. Ya, dibaca wasal. Baik. Baik. Ini ada mad-mad tabi'i dibaca. Ya, coba dibaca cukup dengan dua harokat. Inna kunna mursilina. Nah, ulangi. Ya, labas, barakallahu fiik. Kita belum belajar mad far'i, ya. Baik, jazakallahu khair. Berikutnya. Coba kita ulang contoh yang terakhir. Inna kunna mursidina. Ya. Memang mungkin agak sulit mengukur dua harokat kalau datang setelah gunnah yang sempurna. Inna kunna mursilina, ya. Ya, ini terkadang ukuran matnya jadi lebih dari ukuran yang semestinya. Inna kunna, ya, jadi lebih panjang. Nah, kalau bisa dua harokat saja. Inna kunna mursilina, ya, sekali lagi. Inna kunna mursilin. Baik. Berikutnya. Fadhal. Ya, mim sukun ketemu ba. mim sukun ketemu ba digunakan sempurna. Tarmihim. Ya. Baik, Hasan. Wa arsala 'alaihim tayran. Tay, huruf ya-nya dibaca dari tengah lidah. Tayran. Wa arsala 'alaihim tayran. Baik, Hasan. Berikutnya. Tafadhal. Tafadhal. Tidak ada tasydid pada ra, ya, pada rabbi langsung huwa ra, huwa rabbi. Nah, ulangi. Bukan huwa rabbi, huwa rabbi, ya, tidak di tasydid. Ahsan. Nah, berikutnya. Nah, ya. Ulangi. Tabarakal ladzi nazzalal furqana. Naam. Qur'anan arabiyyan ghayri iwajin. Ghayra. Qur'anan arabiyyan ghayri iwajin. Baik, ahsan. Berikutnya. Kurang tebal. Arhamu. Ulangi. Wa huwa arhamur rahimin. Naam. Man ba'athana min marqadina. Ulangi. Man ba'athana min marqadina. Qadina. Ya, ulangi. Berikutnya. Ya. Baik. Berikutnya. Alif. Mim bertemu ba, hukumnya ikhfa. Habis. Baik, Hasan. Fadal. Baik. Baik. Coba diulangi. Dari sebelumnya. Siru. Hah? Setelah pihak apa? Layalia. Layalia tanpa tasdid. Wa ayyaman. Nah. Kemudian tis'ata asyara. Tis'ata asyara. Pendek. Coba dipendekkan semua. Dari tis'ata tidak ada yang panjang. Tis'ata asyara. Tanpa tasydid. Tis'ata asyara. Asha, sha. Hmm. Baik, Hasan. Barakallahu fiik. Coba kita baca dua baris terakhir pelan-pelan. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin. Lagi. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin. 20 صابرون قروا يا تبال 20 صابرون سيروا فيها ليالي وأياما ulangi siru fiha layaliya wa ayya siru atau sirru gimana siru jangan panjang afwan jangan ditasydid siru siru ya baik terakhir alaiha tis'ata asyara ulangi baik demikian ya. Apa tadi kesimpulannya kapan ra dibaca tebal fathah dhammah sukun sebelumnya fathah sukun sebelumnya dhammah kalau tasydid ya cukup dilihat harokat apa di atas ra. Nah salat dulu. Baik, kita tutup dulu. Ya, kita sholat isya terlebih dahulu. InsyaAllah, ba'da sholat kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Fadhalu. Subhanakallahumma wa bihamdika.